Mitra bisnis, pemerintah mengakomodasi aspirasi buruh untuk menetapkan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional dan akan diberlakukan mulai tahun depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Sekretaris Umum Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda melihat rencana kebijakan ini? Kalau dari Apindo, pasti tentu tidak setuju. Ya, karena kita melihat bahwa hari produktif kita itu sudah cukup banyak ya. Artinya selain hari Minggu itu kita ada hari libur tuh sampai sekitar 11 sampai 12 hari, hari libur nasional. Jadi kalau ditambah lagi tentu itu semakin berkurang hari produktif kita. Terus yang kedua, esensinya mengenai hari buruh ini tentu kan banyak diinisiasi di daerah, di kota-kota besar saja. Nah, tentu itu menjadi satu hal yang kalau ditetapkan secara nasional pasti tentu akan merugikan produktivitas nasional kita ya, karena di daerah-daerah itu sebetulnya terjadi aktivitas seperti biasa. Nah, yang ketiga, bahwa hari buruh itu memang dari Apindo menghimbau ya kepada berbagai perusahaan, kepada pabrik untuk melakukan aktivitas yang membangun kebersamaan antara pekerja dan juga pemberi kerja. Nah, tentu dalam aktivitas-aktivitas ini, apakah olahraga bersama ataukah bentuk-bentuk aktivitas lain, itu bisa dilakukan pada hari Sabtu atau yang disesuaikan dengan hari produksi mereka. Ini yang sebetulnya harusnya dibangun, gitu ya. Kebersamaan ini harusnya didorong sehingga sama-sama bisa meningkatkan kinerja baik perusahaan maupun kinerja dari para pekerja. Jadi saya kira akomodir untuk sebagai libur nasional tentu itu menurut pendapat kami itu kurang bijak ya dalam situasi ekonomi global dan dalam negeri seperti sekarang. Ada saran Pak kepada Presiden terkait rencana yang disebut sebagai kado bagi para buruh ini? Ya tentunya Presiden kan melihat secara skop yang lebih luas tentunya ya. Artinya yang disebut dengan kado itu kan adalah hasil suatu capaian. Artinya bisa dalam bentuk sebagai reward gitu. Nah, tentu apa yang harus dicapai itu kan tentu sesuatu yang terukur atau lebih memberikan dampak nasional. Nah, dalam konteks ini saya tidak tahu apakah itu istilahnya sebagai bentuk supaya mereka tidak demo misalnya, saya juga nggak tahu deh gitu. Tetapi ukurannya bahwa terlalu mahal kalau kita harus memberikan suatu kado dalam konteks hanya untuk mendekatkan diri dengan rekan pekerja yang notabene memang sebetulnya komunikasi itu saya setuju bahwa komunikasi harus dibangun gitu ya. Komunikasi harus dibangun, kemudian sinergi untuk membangun ekonomi itu harus terus digalakkan ya. Tetapi harus berujung kepada sesuatu yang bersifat nasional. Nah, kalau kado yang diberikan ini hanya sifatnya untuk supaya mencoba untuk mendekatkan dengan para serikat pekerja, ya tentu dalam koridor ini tidak wise ya, tidak nasional approach gitu. Demikian Wakil Sekretaris Umum Apindo, Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.